الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم فدم على مريني Allah memperlihatkan kepada kita salah satu dari kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan di atas kepala kita, yaitu di langit sana, di antaranya bulan gerhana. Dan kejadian alam ini bukan, tidak ada tujuan selain mengingatkan Allah mengingatkan kepada hamba-Nya untuk mereka senantiasa takut dan waspada terhadap kekuasaan yang Allah mampu melakukan pada hamba-hambanya, yang mana hambanya jika mereka terlalaikan atau bahkan bermaksiat waliyatubillah dan kufur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya, tujuannya adalah untuk peringatan kepada orang-orang yang berakal, supaya mereka senantiasa zikrullah, supaya senantiasa mereka takwa kepada Allah, supaya senantiasa mereka beristighfar dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan atau yang sedang mereka lakukan atau yang mereka berniat untuk melanjutkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatil lil albab." Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit yang tujuh lapisnya, dan begitu pula yang bumi yang semisalnya, dan perputaran malam dan siang, tujuannya adalah untuk peringatan. Itu tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki pemikiran, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar. Di dalam melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, bukan sekedar pengaruh alam atau perubahan alam, tetapi ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ayatil ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini tujuannya, yaitu alladziina yadhkuruna Allah, yang mana mereka senantiasa mengingat Allah. Alladziina yadhkuruna Allah, dalam keadaan mereka qiyaman, berdiri, wuqudan, berduduk, dan wa'ala junubihim, dan di baring mereka. Tujuan ayat-ayat Allah memperlihatkan tersebut kepada mereka, kepada hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya berpikir, supaya hamba-hambanya takut terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahwasanya Allah mampu untuk membalas tentang kemaksiatan mereka jika Allah menginginkan, tetapi Allah menundanya supaya mereka senantiasa berpikir, yaitu mengingat Allah di waktu mereka berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka berpikir wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Nah, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini, tanda-tanda kebesaran yang Allah Engkau perlihatkan kepada kami, batilah. Subhanaka, maksudnya Engkau, kalau Engkau menciptakan itu, mesti ada hikmahnya, mesti ada tujuannya, mesti ada maksudnya dari Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bersama dengannya, yaitu gerhana bulan, tujuannya adalah itu untuk kita berpikir bahwa Allah tidak menciptakan itu sia-sia. Allah tidak menciptakan dan memperlihatkan pada hamba-Nya tidak memiliki tujuan dan maksud. Subhanaka, maksudnya Engkau ya Allah, apa tujuannya? Faqina adzabannar, maka jagalah kami ya Allah dari neraka Engkau, dengan tanda kebesaran ya Allah yang Engkau memperlihatkan, bahwasanya dengan itu memperlihatkan kepada kita bahwasanya Engkau mampu untuk memberikan cobaan untuk memberikan azab terhadap hamba-hambamu yang berdosa, yang jika mereka tidak meminta ampun sampai mereka mati. Naam. Faqina adzaban nar. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Maka tujuan dari penciptaan atau tanda-tanda tersebut, yaitu dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Itu tujuannya. Tujuan Allah memperlihatkan salah satu kekuasaan Allah pada malam hari ini, yaitu dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Tujuannya demikian itu adalah untuk Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka ya wahai hambaku, kata Allah, takutlah kepadaku. Dengan itu, bahwasanya bulan yang seharusnya bulan purnama, di situ Allah memberikan cuma setengah. Bahwasanya tujuannya untuk menakut-nakuti, bahwa Allah mampu untuk memperlakukan kepada kalian, wahai hamba-hambaku yang berdosa, wahai hamba-hambaku yang durhaka, wahai hamba-hambaku yang senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Dalika yukhawwifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Takutlah kalian kepada aku wahai hamba-ku, kata Allah. Maka dengan ayat tersebut, jangan kita berleha-leha, jangan kita terlalu tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita terlupakan untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan pada kita, sehingga kita terlalaikan untuk menunaikan hak-hak Allah. Naam. Karena ketahuilah, Allah mampu untuk membalikan hati kita, dan Allah mampu untuk menjadikan kepala kita menjadi kaki dan kaki kita menjadi kepala, dengan maksud Allah menjadikan tempat berjalan kita dengan kepala kita. Sebagaimana Allah mampu menjadikan bulan yang seharusnya sempurna dengan membelah menjadi separuh saja dari enam. Itu menunjukkan ya ikhwani fiddin. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berputus asa. Kalau hari ini kita jatuh kepada kemaksiatan, kita harus tetap beroptimis untuk senantiasa beristighfar dan tetap tegar untuk bangun dan bangun, berdiri dan berdiri untuk kita melaksanakan ketaatan, walaupun kita hari ini terjatuh ataupun besok, tetapi harus kita tetap beroptimis, beristighfar minimal 70 kali sehari atau 100 kali. Nah, oleh karena itu ya ikhwani fiddin, tujuan dari gerhana tersebut adalah untuk mengingatkan kita untuk kita senantiasa beristighfar, menjalankan ketaatan pada Allah, dan juga senantiasa kita istiqomah di atasnya, walaupun terkadang, walaupun mungkin bukan hanya terkadang, sering kita terjatuh dalam kemaksiatan, tetapi jangan kita menjadikan alasan untuk kita tidak menunda atau kita menunda dalam melaksanakan ketaatan. Nah, karena itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, apabila mereka jatuh dalam kemaksiatan, mereka segera untuk beristighfar dan mereka bertobat dan tidak mengulanginya, dan bersemangat dan berazam untuk tidak mengulanginya, sehingga mereka menjalankan ketaatan setelah itu. Nah, oleh karena itu yang kita buru ya ikhwan, dengan kisah yang Allah perlihatkan atau naam tanda alam yang Allah perlihatkan kepada kita semua, naam dari kekuasaannya, yaitu untuk kita senantiasa bertakwa pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dengan ayat-ayat tersebut termasuk hamba-hambanya yang cerdas, yang pintar, yang cerdik, yang jenius di dalam melihat tanda kebesaran itu, bukan sebagai pengaruh alam, tetapi untuk mengingatkan kita terhadap kekuasaan Allah, sehingga kita berdoa pada Allah, faqina adzaban nar. Naam. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sesungguhnya ya Rabbi, sesungguhnya siapa saja engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lil dhalimin min ansar, karena sesungguhnya dan tidak ada sebagai orang yang dhalim penolong sedikitpun jika engkau telah memasukkan mereka ke dalam nerakamu. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin, jadikanlah gerhana bulan pada malam hari ini tempat untuk mengintrospeksi, untuk kita mengoreksi diri kita, sehingga kita bisa senantiasa untuk bertobat dan memperbaiki keadaan kita yang menjadi lebih baik dari hari yang sebelumnya, atau lebih dari yang sebelumnya, dari sisi ketakwaan dan dari sisi kemaksiatan. Hari ini kita bermaksiat, besok kita tidak lagi, dan seterusnya sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan mereka istiqamah. maka mereka akan mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya dengan para malaikat turun di akhir hayat mereka yang mengatakan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Maka itulah hikmah dari orang-orang yang senantiasa melihat tanda-tanda ayat-ayat dan kebesaran-kebesaran Allah di alam, di langit maupun di bumi. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa fi anfusikum apala tubsirun, dan di dalam diri-diri kalian juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, dan di dalam diri kita masing-masing ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada lain dan tujuannya kecuali untuk senantiasa kita mengingat Allah baik dalam kita berdiri, duduk maupun berbaring. Maka oleh karena itu takutlah kepada Allah wahai saudara-saudaraku, karena itulah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, dari kemurkaan Allah, dari salah satu kekuasaan Allah yang Allah bisa melakukannya apa saja kepada diri hamba-hambanya yang bermaksiat, yang menyeleweng, yang melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.